Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu رحمة منا إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا dengan kisah itu seorang mukmin mengambil ibrah dan nabi Allah. Kita tidak mau saya ambil kisah-kisah Al-Quran hanya untuk membuang-buang waktu. Kita tidak merenungkan kisah-kisah Al-Quran hanya untuk menikmati alur dan ceritanya saja. Kita tidak merenungkan kisah-kisah Al-Quran untuk memperpanjang debat-debat di antara kita tentang hal-hal yang masih mutasyabih. Tetapi kita merenungkan kisah Al-Quran untuk mengambil ibrah dan mauidhah. Kita merenungkan kisah Al-Quran untuk menambah iman, ziyadatul iman. Kita mengambil kisah Al-Quran untuk menjadi orang yang lebih sabar, lebih tangguh, lebih tak, lebih teguh pendiriannya saat kita menghadapi ujian-ujian hidup. Begitulah tujuan dari Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Maka salah satu di antara kisah yang bisa membangkitkan bihi fu'adak untuk menambah keimanan kita adalah kisah seorang lagi, yaitu Ayyub alaihissalam. Siapakah Ayyub alaihissalam? Bagaimana kisahnya? Apa pelajarannya? Apa ujian yang Allah berikan kepada beliau? Ada di dalam kisah Ayyub alaihissalam. Bapak Ibu rahimahullah, Ayyub. Ayyub, kalau kita melihat dari keturunannya, dia adalah nabi yang secara urutan berada di bawah Nabi Ibrahim. Semua nabi sejak zaman Nabi Ibrahim yang berada di bawah beliau, semuanya keturunan Ibrahim. Ismail, Muhammad, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan segala macam sampai kepada Isa, semua ini adalah anaknya Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim setelah beliau, semua yang menjadi nabi adalah keturunan beliau. Sehingga Nabi Ibrahim dikenal dengan nama bapaknya Barada, bapaknya Barada. Tidak ada satupun nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim kecuali berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Sehingga keluarga Ibrahim ini disebut sebagai zurriyatan mimbang, salah satu keluarga yang Allah istafa, yang telah Allah pilih di antara keluarga-keluarga di muka bumi. Apa hubungan Ayub dengan Ibrahim? Ibrahim punya anak dua, yang pertama bernama Ismail, yang kedua bernama Ishak. Ismail kemudian menjadi orang Arab. Ishak kemudian punya anak dua. Pertama namanya Yakub, pertama namanya Is, kedua namanya Yakub. Nabi Ishak punya dua anak, yang satu namanya Is, yang satu lagi namanya Yakub. Is dan Yakub ini saudara kembar. Jadi duluan lahir Is, baru lahir Yakub, tapi saudara kembar. Yakub punya anak, salah satunya bernama Bunyamin dan Yusuf. Ada 12 anak Yakub. Dan Yakub ini dikenal dengan nama Israel, sehingga dari keturunan Yakub nanti muncul ras namanya orang Israel, Bani Israel. Sedangkan dari Is muncullah orang Eropa. Is ini dikenal dengan Abraham. Abraham orang Bani Asfar, orang yang rambutnya berwarna merah. Maka dari Is muncullah yang namanya orang Romawi, orang Eropa. Salah satu di antara anaknya Is namanya Ayub alaihissalam. Jadi kira-kira Ayub itu dengan Nabi Ibrahim, siapanya Ibrahim? Cucunya Ibrahim. Kalau dengan Yusuf, siapanya Yusuf? Ayub dengan Yusuf siapa? Siapa? Sepupuan. Bapaknya Ayub adalah saudara kembar bapaknya Yusuf. Yakub dan Is saudara kembar. Dari Yakub muncul Yusuf, Bunyamin dan 10 lagi yang lain. Sedangkan dari Is muncul beberapa orang anak, salah satunya bernama Ayub. Seorang laki-laki yang soleh, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, kemudian kakek buyutnya juga Nabi. Kakeknya Ishak, kakek buyutnya Ibrahim. Cuma beda dikit dengan Yusuf. Kalau Yusuf benar-benar setiap generasinya Nabi. Yusuf Nabi, bapaknya Nabi Yakub, kakeknya Nabi Ishak, kakek buyutnya Nabi Ibrahim. Sehingga disebut Nabi Allah, anak Nabi Allah, cucu Nabi Allah, cicit Nabi Allah. Itu Yusuf. Dianya Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, kakek buyutnya Nabi. Jadi kalau lagi kumpul di rumah itu perkumpulan para nabi. Kalau kita mudik gitu kan, kumpul di rumah, ada pengusaha, ada dokter. Kadang-kadang ada satu keluarga dokter semua. Satu dokter gigi, satu dokter mata, satu dokter hidung, satu dokter telinga. dokter lah semuanya. Kalau ini satu keluarga Nabi semuanya, Ibrahim, Ishak, apa? Yakub, Yusuf. Semuanya Nabi. Nah, dari Ishak ada anak yang pertama namanya Is, dari Is ini muncullah Nabi yang lain namanya Ayub. Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang laki-laki yang Allah uji dengan dua ujian. Bala dan hasanat. Pertama Allah uji dengan hidup yang begitu lapang. Allah berikan kepada Nabi Ayub istri yang sangat solehah, istri yang cantik, istri yang setia kepada suaminya. Dan dari istri ini Allah berikan kepada Nabi Ayub 14 orang anak laki-laki dan perempuan. Berapa orang? 14 orang anak laki-laki dan perempuan. Keluarga yang besar. Ada saudaranya 14 orang? Kalau 10 orang aja dalam ya kan? Kalau lagi kumpul ya, wah si cucu ini, cucu itu gak sampai gak kenal. Ini 14 orang anak Nabi Ayub, laki-laki dan perempuan. Dari istri beliau yang soleha dan cantik. Allah berikan kepada Nabi Ayub kehormatan luar biasa. Orangnya sangat dihormati di negerinya. Allah berikan kepada Nabi Ayub kelapangan rezeki. Dia punya lahan yang begitu luas, beratus-ratus hektar, kaya raya. Dan panennya dalam setahun berapa kali? Dia punya kurma, dia punya buah-buahan, dia punya ladang gandum, dia punya segala macam. Benar-benar orang kaya. Dia punya dirham, dia punya zahab, emas, dia punya dinar, dia punya semua kekayaan. Pakaiannya bagus, rumahnya itu villa-villa besar. Pembantunya lebih dari 10. Pembantunya banyak. Nabi Ayub adalah orang yang sangat kaya, tajir. Tajir. Dia berdagang sukses. Dia berkebun sukses. Dia berbisnis sukses. Semua usaha dia itu Allah berikan kesuksesan. Sehingga Nabi Ayub termasuk salah seorang di antara nabi yang terkaya. Siapa lagi nabi yang kaya? Pasti ingat Sulaiman. Siapa lagi? Bapaknya Sulaiman, Daud. Walaupun awalnya cuma pandai besi, lama-lama jadi raja, kan kaya juga kan? Ada nabi yang kaya, tapi banyak nabi yang miskin. Salah satu nabi yang kaya, namanya Ayub alaihissalam. Kaya sekali, sangat sukses, sangat lapang hidupnya. Anaknya semuanya sehat-sehat. Anaknya semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, hidupnya bahagia. Selama berapa tahun? 70 tahun. Kekayaannya, kesuksesannya, kebahagiaannya Allah berikan selama 70 tahun. Allah uji dia dengan ujian kesuksesan. Tetapi luar biasa, Nabi Ayub adalah hamba yang sangat bersyukur. Makin dia sukses, makin dia bersyukur. Makin dia sukses, makin dia banyak membantu orang lain. Semua orang sayang kepada Ayub, senang kepada Ayub. Banyak yang dibantu oleh Ayub alaihissalam. Istrinya mencintai dia karena kesuksesannya. Anaknya mencintai dia karena seorang ayah yang luar biasa. Tidak ada yang kekurangan, tidak pernah kelaparan. Allah menguji Nabi Ayub dengan kesuksesan selama 70 tahun. Tiba-tiba setelah 70 tahun berlalu, Allah membalikkan kehidupan Ayub 180 derajat. Berubah. Dari yang awalnya sukses sama sekali menjadi hancur lebur, jatuh serendah-rendahnya. Awalnya Nabi Ayub diberikan kerugian demi kerugian. Hartanya satu persatu Allah ambil, Allah ambil, Allah ambil. Kemudian Allah berikan kepada Nabi Ayub penyakit yang luar biasa. Ini yang paling terkenal. Sakit yang diberikan kepada Nabi Ayub itu luar biasa. Sehingga membuat Nabi Ayub terbaring di atas tempat tidur, tidak bisa berbuat apa-apa. Lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain. Kakinya tidak bisa digerakkan, tubuhnya tidak bisa digerakkan. Kalau orang sekarang mungkin semacam stroke, tapi bukan stroke. Kanker juga nggak tahu. Yang jelas penyakitnya membuat beliau hanya bisa terbaring di atas tempat tidur. Allah berikan. Coba bayangkan seseorang yang pernah sukses berada di atas, tiba-tiba jatuh, itu gimana mentalnya? Kalau orang yang sudah biasa di bawah, jatuh-jatuh gak terlalu tinggi kan? Karena emang dia di bawah, ketika jatuh ya sakit sih, tapi gak terlalu tinggi jatuhnya. Tapi ketika orang sudah begitu tinggi, jatuh, itu benar-benar jomplang. Sehingga bisa, orang kalau gak tahan bisa gila. Betapa banyak, hanya gara-gara gak terpilih sebagai caleg, akhirnya masuk pesantren orang yang gila. Orang yang sakit jiwa, sebetulnya bukan sakit jiwa, udah gila gitu. Karena kalau sakit jiwa dia mencalonkan diri sebagai caleg, itu sakit jiwa. Pas datang, itu gila namanya. Mencalonkan diri sebagai caleg, kalau niatnya bukan dakwah, itu orang sakit jiwa itu. Kalau bukan niatnya dakwah, kalau niatnya dakwah, ini orang yang waras banget nih. rata-rata mencalonkan diri sebagai caleg karena sakit di jiwa. Apa penyakitnya? Kebut dunia, cinta dunia. Setelah gak terpilih, dia stres. Itu bukan sakit jiwa, emang gila. Jadi masuklah dia ke rumah sakit orang gila. Orang gila, bukan rumah sakit orang jiwa. Ya orang jiwa, rumah sakit jiwa. Rumah sakit orang gila. Nabi Ayub lebih jauh lagi dari itu ditimpa oleh Allah. Dijatuhkan oleh Allah lebih jauh daripada orang yang cerita-cerita kita dengar sekarang. Yang awalnya sukses banget, jatuh habis-habisan. Ada seorang teman yang pernah kerja di bank. Kata dia, Ustaz, saya pernah mengeksekusi rumah salah seorang klien saya. Dia pengusaha sukses. Omsetnya itu dalam satu bulan itu sudah miliaran. Omsetnya, keuntungannya ratusan juta. Tapi dia terlilit utang di bank. Lebih dari 10 tahun dia hidupnya megah, mewah, segala luar biasa. Tapi ketika dia harus bayar tagihan karena udah jatuh tempo, dia akhirnya pas lagi oleh, pas lagi bangkrut, yang hutangnya banyak, akhirnya kami terpaksa mengeksekusi rumah, mengambil, menyita rumahnya. Satu persatu disita rumahnya. Rumah yang terakhir yang mau disita oleh bank, ketika dibuka pintunya, gak bisa dikunci dari dalam, akhirnya didobrak. Saat didobrak, ternyata orangnya di dalam sudah gantung diri. Ini orang yang gak kuat dengan ujian. Ketika dia lama berada di atas, baru 10 tahun dan jatuh, langsung bunuh diri. Bagaimana dengan 70 tahun? Hidupnya hampir gak punya masalah selama 70 tahun. Sehingga ketika jatuh, langsung jatuhnya itu gak dalam hitungan tahun, dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu. Jatuhnya cepat sekali. Tapi Ayub yang awalnya nikmat hidupnya, tiba-tiba jatuhnya drastis. Ayub alaihissalam, seorang hamba yang sangat luar biasa. Makanya Allah mengatakan kepada kita, ingatlah kisah Ayub. Walqur wa'adana Ayub. Ingat, Allah gak mau kita lupa kepada kisah ini. Kisah yang luar biasa. Ingatlah kisah Ayub. Ingatlah kisah Ayub, sesungguhnya dia adalah wa'inna wa'adana dia semakin jauh dari Allah. Atau yang lebih parah dari istidroj, baro'ah. orang yang beriman adalah orang yang harus siap untuk dipuji oleh Allah. Coba kita buka firman Allah di dalam surat 29 surat Al-An'am ayat pertama. Surat 29 surat Al-An'am ayat pertama. بسم الله الرحمن الرحيم ألم لام ميم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ولقد فتنا الذين من قبلهم sedangkan mereka tidak lagi dipuji. Sungguh kami telah memuji orang-orang sebelum mereka, maka Allah tahu siapa orang-orang yang benar, dan Allah juga benar-benar tahu siapa para dusta. Apa maksud dari ayat ini? Apakah kalian pikir cukup mengatakan amanah? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Ada orang katakan amanah tapi tidak mau dipuji, maka kata Allah apa? Wa ma bimumin. Mereka bukan orang yang beriman. Lalu kalian pikir cukup mengatakan amanah sementara kalian tidak diuji? Siap-siap, semua kita pasti akan diuji. Diuji dengan banyak macam ujian. Masad mumul naqsa, ujian fisik. Wa dharra, ujian harta. Wa zulzil, mental dan perasaan. Pasti akan diuji. Fisik, harta, perasaan, atau tiga-tiganya, atau salah satunya, atau dua di antara yang tiga, atau semuanya diuji. Dan tidak akan pernah berhenti sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hakikat kehidupan dunia bagi orang mukmin adalah langkah ujian, dan bagi orang kafir Allah langsung membalas sedikit kebaikan mereka, langsung dibalas di dunia, karena mereka tidak akan berbalasan apa-apa di dunia. Kita, kebaikan kita dibalas sedikit di dunia, tapi yang paling besar balasannya adalah di akhirat. Makanya bersiap-siaplah, sebagaimana Nabi Ayub 70 tahun diberikan nikmat hidup, sudah siap suatu saat pasti akan diuji dengan kesempitan hidup. Dan setelah 70 tahun beliau benar-benar diuji. Bagaimana kelanjutan tentang kisah ujian Nabi Ayub fase kedua itu, insya Allah nanti akan kita renungkan setelah sholat isya. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita buka Masihah surat Al-Baqarah ayat 155. Silakan kita buka Masihah surat Al-Baqarah ayat 155. Surat Al-Baqarah ayat 155. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نقسم من الأموال والأنفس والثمرات ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا dalam perniagaan, kesehatannya menjadi sakit, dia berkurang kesehatannya, usianya jadi bertambah tua, bertambah lemah, ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai dan sebagainya, berarti dia orang yang sedang diazab oleh Allah, belum tentu. Jangan buru-buru memfonis seseorang seperti ini. Bisa jadi dia jauh lebih soleh daripada kita. Makanya dia diuji dengan ujian yang jauh lebih berat daripada kita. Mungkin kalau kita diuji dengan ujian yang itu, kita sudah putus asa dari awal. Karena kita tidak terlalu soleh, maka ujian kita tidak terlalu kelihatan. Yang gitu-gitu aja dari itu. Ujiannya hawa nafsu terus menerus. Hawa nafsu tidak beres-beres. Baik hawa nafsu sifatnya mata melihat, ataupun hawa nafsu sifatnya mulut membicarakan. Itu aja terus jadi ujian kita. Mulut saya ujian saya, mata saya ujian saya. Tidak lulus-lulus. Kapan menaikkan derajatnya? Padahal justru dengan ujian Allah mengkifarkan dosa-dosa yang telah lalu dan mengangkat derajatnya di masa yang akan datang. Tapi karena kita tidak lulus ya segitu-segitu aja. Tidak diganti ujiannya sama Allah. Masih baik Allah mau memberi kita ujian. Kalau Allah sudah mencabut ujiannya, walaupun kita tidak saleh, berarti Allah sedang mengistid istidroj atau baro'ah. Jangan sampai ini terjadi. Maka di satu sisi ketika dikasih ujian kita bilang alhamdulillah, di sisi lain kita bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya beberapa pertemuan yang lalu saya katakan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ada orang yang dipuji, dia bilang alhamdulillahi rabbil alamin, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Bangunkan untuknya di dalam surga satu istana dan beri nama istana itu dengan Baitul Haqqi, istana Al-Haqqi. Ada orang yang ketika dipuji dengan sedikit pujian sudah mengeluh. Apalagi pujian yang dirasakan oleh Nabi Ayub, sakit luar biasa penyakitnya. Setelah beliau sakit, padanya itu hampir setiap beberapa hari sekali beliau mendengar berita anaknya meninggal dunia. Satu demi satu anaknya diambil, satu demi satu diambil, sampai 14 anaknya semuanya habis. Hartanya habis, kesehatannya habis, anaknya habis. Yang tersisa dari keluarganya, istrinya satu-satunya yang solehah. Itu pun istrinya pernah mengeluh, ya Nabi Allah, sudah terlalu lama aku sakit, kenapa Allah gak sembuh-sembuhkan juga? Akhirnya Nabi Ayub bersumpah, demi Allah, kalau nanti aku sembuh, aku akan memukul dia dengan 100 kali pukulan. Kalau aku sembuh, aku akan pukul dia dengan 100 kali pukulan sebagai pelajaran. Bukankah cara memberi nasihat kepada istri itu ada berapa kan? Kalau kalian takut mereka berbuat kesalahan, maka fa'aqubun, beri nasihat. Sudah diberi nasihat. Namanya juga manusia. Enggak bisa beri nasihat, wah juruhanna 'anil madhajir, tinggalkan tempat tidurnya. Enggak bisa juga, wa'aqubun, pukullah mereka. Artinya Nabi Ayub bernazar untuk memukul istrinya karena istrinya sudah diberi beberapa kali nasihat tapi masih mengeluh. Tapi bukannya istrinya orang yang enggak salehah, salehah. Kalau kita yang jadi istrinya mungkin bukan mengeluh saja, udah pergi lama-lama, dari awal udah pergi. Ini enggak pergi, udah lebih dari 5 tahun menemani Nabi Ayub, udah 7 tahun, sakitnya luar biasa, sesekali dia mengeluh itu wajar. Bukan hanya mengurus Nabi Ayub, hartanya sudah habis, apa yang mereka makan? Akhirnya istrinya menjadi pembantu di rumah orang, coba bayangkan. Yang dulunya tuan, yang dulunya seorang ibu rumah tangga yang punya banyak pembantu lebih dari 10, terhormat, kaya raya, sekarang gara-gara telah jatuh miskin suaminya, dia masih setia kepada suaminya dan dia rela untuk menjadi pembantu di rumah orang. Lain ini istri Nabi Ayub, istri yang sangat soleha. Tapi wajarlah dia mengeluh sesekali. Itu juga bagi seorang nabi sesuatu yang tidak wajar sehingga mau dicambuk sama Nabi Ayub 100 kali cambukan, setelah 100 kali pukulan. Istrinya merawat Nabi Ayub terus menerus. Dia datang ke rumah orang melamar jadi pembantu, tidak diterima. Kenapa? Karena orang takut ketularan penyakit Nabi Ayub. Datang lagi ke rumah yang lain ditolak, ke rumah yang lain ditolak. Jarang sekali ada yang mau menerima beliau. Sehingga beliau bekerja bukan di rumah, beliau bekerja di pasar-pasar. Beliau bekerja sebagai pemikul barang-barang di pasar. Tahu bagaimana kerjaan di pasar? Saya punya kenalan, sekarang sudah jadi seorang mayor, dia tentara. Dulu sebelum jadi Akabri, dia pernah kerja di pasar. Kata dia, lebih enak jadi tentara, Ustaz, walaupun fisiknya luar biasa daripada kerja di pasar. Kerja di pasar itu luar biasa fisiknya, habis-habisan. Tapi saya jadikan itu sebagai latihan sebelum saya masuk Akabri. 3 kali dia tes Akabri, yang ketiga baru lulus setelah dia bekerja di pasar. Kenapa? Fisik, habis-habisan. Istri Nabi Ayub, untuk menghidupi suaminya, maka dia bekerja di pasar. Anaknya satu persatu diambil oleh Allah. Bayangkan bagaimana perasaan kita ketika kita udah kaya raya, tiba-tiba Allah ambil harta kita, kesehatan kita jadi jatuh sakit lebih dari 10 tahun dan akhirnya Allah ambil anak kita satu persatu. Mungkin orang yang biasa akan mengatakan Allah tega banget sih sama saya, kok Allah zalim sama saya, padahal saya orang yang bersyukur, saya bukan orang yang kufur nikmat, kenapa Allah mengasihi saya demikian demikian demikian. Dia mengeluh kepada Allah, apa ibu rahmatullah. Semua kita harus sadar bahwa iman itu satu paket dengan dunia. Tidak ada iman apabila tidak lulus ujian. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamul kaadhibi. Allah tahu siapa yang jujur imannya, Allah tahu juga siapa yang berdusta dalam keimanannya. Siapa yang jujur? Orang yang sabar. Wa basyiris shabirin. Sampaikan kebaikan kepada orang yang bersabar. Nabi Ayub pernah didatangi satu orang bertanya, "Ya Nabi Allah, kenapa engkau selalu memuji Allah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa engkau dipuji? Kenapa engkau tidak berdoa?" Kata Nabi Ayub, "Berapa tahun saya hidup dalam kenikmatan?" Kata orang itu, 70 tahun. 70 tahun saya dipuji, diberikan nikmat. Sekarang baru berapa tahun? Baru 7 tahun saya dipuji. Apakah saya harus mengeluh? Saya tidak akan mengeluh. Saya akan bersabar selama 70 tahun atau lebih apabila dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya inilah orang yang mubasyir as-sabirin, abdan sabirun. Sangat bersabar Nabi Muhammad sallallahu. Suatu ketika dalam keadaan yang luar biasa, orang-orang enggak ada yang mengangkat Nabi Ayub. Nabi Ayub benar-benar fakir, miskin, tidak punya siapa-siapa selain seorang istri. Suatu ketika istrinya tidak dapat pekerjaan. Mau memberi makan apa untuk Nabi Ayub? Nabi Ayub tidak bisa bekerja. Bahkan untuk uang hajatnya dibantu oleh istrinya. Sehingga suatu ketika istrinya tidak tahu harus melakukan apa. Akhirnya pada zaman itu orang bisa menjual rambut yang sama kayak zaman sekarang, rambut palsu. Istrinya punya rambut yang panjang dan lebat, sehingga istrinya menggundul rambutnya, dia cukur semua rambutnya, lalu dia kumpulkan, dia jual ke pasar. Dapatlah beberapa dirham. Dirham itulah yang dia pakai buat rumah, beli roti, makanan untuk Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub melihat istrinya membawa roti, makanan yang sangat banyak, Nabi Ayub bertanya, "Ya Hanunah, apa dia Hanunah?" Hanunah itu artinya kekasih. Panggil istri dengan panggilan Hanunah atau Haninah. Hanin atau Hanunah artinya kekasih. "Ya Hanunah, wahai kekasih, bukankah engkau tidak punya pekerjaan? Engkau tidak diterima bekerja di manapun, terus dari mana kamu dapat uang sebanyak ini dan membeli roti?" Kata istrinya, "Makanlah dulu, engkau sakit, nanti setelah makan aku ceritakan." Kata Nabi Ayub, "Allah, saya tidak akan makan sebelum engkau ceritakan." "Ya Nabi Allah, engkau sakit, sudah beberapa hari tidak makan, makanlah dulu, nanti aku ceritakan." Kata Nabi Ayub, "Allah, aku tidak akan makan sebelum engkau ceritakan." Kata istrinya, "Wahai suamiku, ya Azizi," panggil suami untuk yang lembut itu, bukan ya Zawji, "ya Azizi, wahai kekasihku yang tersayang." "Ya Azizi, ya Hanu, ya Hanu, ya Azizi," kata istrinya, "aku tidak punya pekerjaan, akhirnya aku putuskan untuk menjual seluruh rambutku. Rambutku aku potong, aku jual, dan itulah aku pakai untuk membeli makanan ini." Nabi Ayub melihat dia membuka jilbabnya, dan melihat istrinya dalam keadaan tidak punya rambut, maka Nabi Ayub langsung menangis habis-habisan. Barulah Nabi Ayub bilang, "Rabbi masani al-dur wa anta arhamur rahimin." Setelah melihat istrinya habis-habisan kayak gitu, udah enggak ada lagi harapan, sampai habis rambutnya, maka Nabi Ayub luluh hatinya. Dia menjadi kasihan kepada istrinya. Dia menangis, akhirnya dia bilang, "Ya Rabbi, selama ini dia tidak berani mengaku kepada Allah tentang penyakitnya, tapi karena sayang kepada istrinya dia bilang, 'Rabbi, masani al-dur wa anta arhamur rahimin.'" Di dalam surat Anbiya. Coba lihat bahasa doanya. Bukan, "Ya Allah, sembuhkan saya sesungguhnya, sesungguhnya. Ya Allah, cepatlah kesembuhan saya." Bukan, "Ya Rabbi, saya sakit, tapi Engkau yang paling menyayang di antara penyayang cepat." Bagaimana bahasa lembutnya Nabi Ayub kepada Allah. Masih mengatakan, "Engkau lah Maha penyayang." Berapa tahun beliau sakit? 18 tahun. 18 tahun, menurut riwayat yang paling kuat, beliau sakit pada tahun ke-18, istrinya menjual rambut, lalu beliau mengatakan, "Rabbi masani al-dur wa anta arhamur rahimin." "Ya Allah, saya sakit, sedang Engkau adalah yang Maha penyayang, yang paling penyayang di antara penyayang." "Aku tahu itu, aku tahu itu." Nabi Ayub, istrinya pergi lagi. Suatu hari Nabi Ayub ingin membuang hajatnya, menunaikan hajatnya, tapi tidak ada istrinya. Akhirnya beliau turun dari tempat tidurnya. Ketika beliau turun dari tempat tidurnya, Allah menyuruh beliau untuk menghentakkan kakinya di tanah. Allah menyuruh beliau menghentakkan kakinya di tanah. Beliau hentakkan kakinya di tanah, keluarlah memancar air dari bawah kaki Nabi Ayub. Air yang sangat segar, air yang sangat baik. Lalu Nabi Ayub mandi dengan air itu, beliau berwudu dengan air itu, beliau minum air itu. Ketika beliau mandi dengan air itu, seluruh tubuh beliau yang tadi melepuh, yang sudah berbau, yang banyak penyakit, sembuh total. Dan ketika beliau minum, dalam fisik beliau, di dalam diri beliau, semuanya sembuh. Luar dan dalam sembuh. Apa yang terjadi pada Nabi Ayub? Seketika itu Allah sembuhkan beliau, bahkan fisiknya jadi lebih ganteng daripada sebelum beliau sakit. Beliau jadi seperti anak usia remaja. Wajahnya berseri seperti anak muda. Muda lagi, bukan hanya usia 70 tahunan, ditambah 18 tahun berarti 88 tahun usianya enggak? Usia seperti anak berusia 30 tahun. Muda. Kenapa enggak 17 tahun Ustaz? 30 tahun lah. Terlalu muda 17 tahun, belum keren ya? 30 tahun usia sebaya. Usianya seperti anak 30 tahun. Beliau kaget dengan fisiknya. Lalu beliau pergi ke belakang untuk melihat bagaimana wajah beliau di air. Lalu beliau memakai pakaian yang baru, yang wangi. Setelah itu istrinya pulang ke rumah beliau. Ketika istrinya pulang, melihat tempat tidur suaminya kosong, beliau takut, jangan-jangan suami saya sudah meninggal atau sudah jatuh di mana. Dicari-cari sekeliling rumah, di dalam kamar dia menemukan seorang pemuda yang sangat ganteng. Dia bertanya, "Man, kamu siapa? Kok kamu tiba-tiba masuk rumah saya? Kamu melihat suami saya Ayub, seorang Nabi Allah yang sedang diuji oleh Allah, yang dia sakit-sakitan?" Kata Ayub, "Karena Ayub, saya Ayub." "Lah Allah, kamu bukan Ayub. Walaupun wajah kamu paling mirip dengan suami saya, tapi kamu bukan Ayub. Kamu jauh lebih muda daripada Ayub. Wallahi, saya Ayub. Wallahi, saya Ayub. Bagaimana ini terjadi?" Allah Maha Penyembuh. Akhirnya Allah berikan kepada Ayub kesembuhan, dan usia yang muda kembali, yang kuat kembali fisiknya. Bukan hanya itu, Allah berikan kembali setelah itu kepada Ayub anak satu-satu dari istrinya yang sama. Lahir lagi anaknya. Berapa orang? 14 orang. Persis seperti firman Allah, kami ganti kepadanya anaknya sejumlah yang dia kehilangan dulu ketika dia sakit. 14 orang, dan 14 orang ini wajahnya, sifatnya, semuanya persis seperti yang 14 sebelumnya. Jadi kayak reinkarnasi gitu, dibalikin lagi anaknya. Kalau anak yang pertama mungkin anaknya mungkin agak tomboy, lahir lagi anak tomboy. Yang kedua agak girly, lahir lagi anak girly. Pokoknya persis wajahnya, sifatnya seperti 14 anak yang dia hilang. Allah kembalikan anaknya semuanya persis seolah-olah mereka tidak pernah pergi. Jadi total anak Nabi Ayub berapa? 28 anak. Bagaimana solehnya istri suami ini, dan bagaimana solehnya istrinya yang sabar, sehingga Allah kembalikan anak-anaknya 14 orang. Bukan hanya itu, Allah berikan lagi kebun-kebun yang luas, Allah berikan lagi ternak-ternak yang banyak dan susunya banyak, Allah berikan lagi perniagaan yang sukses. Bukan hanya itu, bahkan seringkali di rumah Nabi Ayub itu hujan emas. Nabi Ayub malam-malam mendengar suara apa ini, gerodak-gerodak dia batu. Ketika beliau keluar, emas, beliau kumpulkan emas. Istrinya mengatakan, "Ya Nabi Allah, ini emas. Ya ini emas dari Allah, Allah memberikan rezeki." Wa bashiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Nabi Allah itu orang yang sangat sabar. Artinya kita semuanya pasti akan diuji. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan busyro, berita gembira bagi mereka yang sabar. Segala solusi itu sudah ada waktunya, kita enggak bisa mempercepat. Bikulli syai'in ajaluh. Segala sesuatu itu ada waktunya, ada timingnya, ada durasinya. Kalau durasinya belum total, maka kita tidak akan sampai kepada solusi. Maka bersabarlah sampai datangnya pertolongan Allah. Hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata Allah. Apa kata Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Tunggu sampai dia datang. Selama itu belum terwujud, maka bersabarlah. Tapi pasti akan ada jalan kepada Allah. Nabi Allah Ayyub alaihissalam mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita dalam kesabaran. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bersiap-siaplah. Yaitu lagi rahmat sekiru wasoamiru warahmatu. Wahai orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaran dan bersiap-siaplah. Kenapa? Pasti akan diuji. Siap-siap keluar dari sini, karena bertambah iman maka bertambah ujian. Siap? Jangan pernah, ya Allah, jangan kasih saya ujian. Bukan, ya Allah, kuatkanlah saya dalam menghadapi ujian. Tapi jangan juga pernah, ya Allah, kasih saya ujian yang banyak supaya saya naik kelas. Jangan meminta yang sulit-sulit. Tapi kalau memberikan, jangan hanya, jangan menyalah. La taqnamu min rahmatillah, la tayasu. Semoga Allah Subhanahu wa Taala Ghafur Rahim. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.